Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kama yanbaghi li jalali wajhi wa li azimi sultanih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala syukrih, wa syukrulahu alam tinani. Kita banyak bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari ini, puncak hari ke-10 pada Dzulhijjah, hari-hari teragung, hari termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kita merayakan kaum muslimin Idul Adha, hari besar yang juga merupakan puncak ibadah haji bagi saudara-saudara kita yang sedang di tanah suci sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam hadis Uqbah bin Amir di Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW sebutkan, inna yawma Arafah wa yawma Nahr wa ayyamat tashriq iduna ahlal Islam. Hari Arafah 9 Dzulhijjah, hari Nahr ini 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik 11 sampai dengan 13 adalah id kita, lebaran kita, kaum muslimin. Dan itu hari-hari untuk makan dan minum. Di dalam Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan 10 hari pertama Dzulhijjah ini, sehingga Allah bersumpah dengannya, walayalin asyr, demi malam-malam yang 10, yaitu malam-malam 10 pertama Dzulhijjah. Allah pun bersumpah, wasyaf'i wal watr, demi yang genap, demi yang ganjil. Yang genap adalah yaumul adha 10 Dzulhijjah, yang ganjil adalah hari Arafah 9 Dzulhijjah. Di dalam Quran Allah pun sebutkan, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka berzikir memuliakan nama Allah di hari-hari yang ma'lum. Hari-hari yang ma'lum adalah 10 pertama Dzulhijjah, atas rizki binatang ternak yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Abdullah bin Qurt, afdalul ayyam indallah yaumun nahr wa yaumul qar, hari yang teragung, hari termulia di sisi Allah secara mutlak adalah hari nahr, hari penyembelihan 10 Dzulhijjah. Tidak ada hari yang lebih afdal, tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah darinya. Lalu setelah itu hari menetap, yaitu menetapnya jamaah haji di Mina tanggal 11 Dzulhijjah. Demikian pula di Musnad Imam Ahmad dari riwayat Ibnu Umar, ma amila Ibnu Adam amalan ma min ayyam al amalu salihu fiha khairun indallah min hadhil ashr. Tiada hari yang amalan saleh padanya lebih afdal di sisi Allah dari 10 pertama Dzulhijjah ini. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyak oleh kalian bertakbir, bertahmid, mengucapkan hamdulillah dan tahlil, ucapan la ilaha illallah. Oleh karena itu, Imam Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah mengatakan, dari dulu salafus saleh, dari semenjak zaman sahabat, memuliakan tiga yang 10 ini, yaitu 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Dzulhijjah, dan 10 pertama di bulan Muharram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir merupakan ucapan seorang hamba, Allah Maha Besar, Allah Rabbnya yang terbesar, dan itu perintah Allah sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Isra, wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhid walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Katakan, segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat anak, tidak ada pula sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Allah tidak memiliki wali karena kerendahan, dan besarkan Allah, takbirkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya. Allah pun sebutkan dalam Mudathir, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu takbirkan, besarkan dia subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akbar, yang maha besar dan yang terbesar. Maha besar, maha terbesar dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam segala perbuatannya. Jika seorang hamba mengucapkan itu dengan penuh keyakinan, maka dia pasti akan menghamba, merendah, merasa sangat kecil di hadapan Allah, tunduk, dan kemudian dia tidak akan menyerahkan segala amal ibadahnya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba tahu dan meyakini Rabbnya yang maha besar, Rabbnya yang terbesar, maka segala sesuatu kecil, lenyap di hadapan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, seorang hamba hanya akan bertawakal dan berserah diri, bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala akbar. Takbir ini bukan sekedar ucapan biasa, Allahu Akbar, penuh keutamaan dan kemuliaan di dalamnya. Itu merupakan wasiat Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, Ibrahim alaihi salam. Di riwayat Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, saat Isra, Rasulullah sebutkan, Lakitu Ibrahim, Lailata Usriyabi. Aku bertemu dengan Ibrahim saat aku diisrakan oleh Allah. Faqala, maka beliau sampaikan kepadaku, Ya Muhammad, akri ummataka minnis salam. Sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah adbatul ma'. Sampaikan kepada mereka bahwa surga itu subur dan indah tanahnya, serta sejuk dan tawar airnya. Wa annaha qi'an, dan surga itu tanah yang begitu luas. Wa anna ghirasaha subhanallah, dan tanamannya di jannah adalah kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanaman jannah itu wasiat Ibrahim alaihissalam setelah menyampaikan salam kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula takbir merupakan ucapan terbaik seorang hamba. Di Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallam sebutkan, la'an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, lebih aku cintai dari hadi manapun itu semenjak terbitnya matahari. Ucapan terbaik, ucapan agung yang terlafadzkan oleh seorang hamba, salah satunya adalah takbir, Allahu Akbar. Takbir pula menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba. Di Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Anas ibnu Malik, An-nabiyya marra bi syajaratin yabisatil waraq fadharabaha bi 'asah fatanatharal waraq. Rasulullah SAW suatu hari melewati pohon yang kering dedaunannya, maka beliau pukul dengan tongkatnya, gugurlah daun-daun kering dari pohon itu. Maka kemudian beliau pun mengatakan, innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusaqitu min dhunubil 'abd kama tasaqatu waraqu syajarah hadhihi. Sungguh ucapan alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana gugurnya dedaunan pohon ini. Allahu akbar, kalimat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Muslim, dari Samurah ibnu Jundub, ahabbul kalam ilallah arba', kalimat ucapan yang paling Allah cintai, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la yadhurruka bi ayyihinna bada't. Tidak bermasalah bagimu manapun yang kamu mulai dari empat kata yang agung dan mulia ini. Takbir pula merupakan perisai melindungi seorang hamba dari murka Allah dan azab neraka. Di dalam Nasa'i dari hadis Abu Hurairah, khudhu junnatakum, Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya, ambil perisai kalian, persiapkan, ambil perisai kalian. Qalu ya Rasulullah, min aduwin hadar. Ya Rasulullah, apa memang ada musuh yang telah tiba? Qala la. Beliau jawab, bukan. Walakin minan nar. Tetapi perisai kalian melindungi kalian dari neraka. Qulu, perisai kalian itu. Dengan hendaknya kalian ucapkan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Fa innahunna ya'tina yawmal qiyamah mustaqdimat wa mujannibat wa hunna baqiyat. Wa hunna baqiyatus salihat. Di hari kiamat, empat kata ini akan datang di hadapan orangnya layaknya pasukan melindungi orang yang mengucapkannya. Wa mujannibat, empat kata ini datang di hari kiamat di samping kanan dan di samping kiri orangnya, melindungi orangnya di yaumul qiyamah. Dan itu yang Allah sebutkan al-baqiyatus salihat, kalimat-kalimat agung, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, yang terkadang kita lupa, kita lalai, kita ucap sementara kita tidak mengerti apa fadhilah dan keutamaannya yang begitu besar. Di Musnad Ahmad dari Abu Salma, salah seorang yang terbiasa menggembalakan kambing atau unta Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW katakan, bakhin bakhin, kata yang diucapkan karena ta'ajub kepada sesuatu, memuji sesuatu. Ma athqalahunna fil mizan, Rasulullah katakan, betapa sangat beratnya dalam timbangan di hari kiamat. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Kalimat-kalimat ini sangat berat di timbangan Allah di yaumul qiyamah. Wal waladus salih, yutawaffa lil mar' fayahtasibu. Demikian pula seorang anak saleh yang wafat meninggalkan orang tuanya dan orang tuanya bersabar dan mengharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sadar dan ingatlah kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Idul Adha di zaman beliau menyampaikan, inna awwala ma nabda bihi fi yaumina hadza an nusalli thumma narji fananhar faman fa'ala dzalik faqad asaba sunnatana. Yang pertama kita mulai di hari ini adalah salat Idul Adha. Setelah itu kita pulang dan menyembelih kurban kita. Yang melakukan seperti itu, dia telah mendapati sesuai dengan sunnah ajaran kami. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ingatlah, sebagaimana tersebutkan di riwayat Ibnu Majah, ma'amila Ibnu Adam yauman nahr amalan khairan min hiraqatid dam. Bani Adam di yaumun nahr 10 Dzulhijjah tidaklah melakukan amal ibadah yang lebih afdol, lebih baik dari mengalirkan darah menyembelih binatang kurbannya. Wa innaha la ta'tiya yaumal qiyamah bikuruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Dan kurbanmu akan datang di yaumul qiyamah lengkap utuh dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kakinya. Wa innad dam la yaqa'u 'ala Allahi bimakan qabla an yaqa'a 'alal ard. Dan darah dari binatang yang engkau sembelih telah sampai kepada Allah sebelum darah itu menetes di tanah. Padahal begitu dekat jarak leher binatang itu dengan tanah, tapi karena keikhlasan lebih sampai kepada Allah terlebih dahulu sebelum darah itu menetes di tanah. Fatibu biha nafsan, maka ikhlaskan dengan baik, senanglah dengan mengorbankan binatang kurbanmu. Jangan merasa berat atau terpaksa karena mahal dan lain sebagainya. Itu amalanmu yang terafdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan hanya karenanya, dan itu semua juga dari Allah dan untuk Allah. Fadhahu taqabbalallah dhahayakum wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.